sallallahu alaihi wasallam ternyata dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang melisih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis yang mengandung makna kurang lebih, tidaklah di antara kalian atau di antaralah salah satu kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang menjadikan hawa nafsunya atau hawa nafsunya bisa mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan taufik minallah, adanya pertolongan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adanya usaha dari yang memiliki hawa nafsu. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa usaha agar hawa nafsu bisa mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita sebutkan, usaha yang kita sebutkan adalah adanya jihadun nafs, menjihadi nafsu, memerangi hawa nafsu agar hawa nafsunya bisa mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang lain adalah adanya tarbiyatun nafs, mendidik nafsu kita. Karena nafsu ada nafsu amaratu bisu yang senantiasa memerintah keburukan. Ada nafsu lamwamah, yaitu nafsu yang senangnya mencela orang lain atau mencela dirinya dan mencela orang lain, senangnya mencela. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang ketika mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu ditarbiyah nafsu tersebut agar bisa mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar mutmainnah. Dan juga yang telah kita sebutkan usaha yang lain adalah menutup jalan agar hawa nafsu tidak mempengaruhi diri kita. Berusaha untuk menutup jalan pengaruh hawa nafsu ada pada diri kita. Di antaranya jalan untuk menutup hawa nafsu, apa yang kemarin kita sebutkan, siapa masih ingat? Hah? khasyatullah, yaitu dengan takut kepada Allah. Dan banyak kisah-kisah para orang-orang saleh, karena mereka takut pada Allah, maka mengurungkan niat hawa nafsunya, menjauhi perbuatan yang itulah pengaruh hawa nafsu, karena khasyatullah. Maka di antara mereka diajak untuk berbuat fahisyah, mengatakan inni akhafullah, aku adalah takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang lain yang bisa menutup hawa nafsu, apa yang kemarin kita sebutkan, masih ingat? Ilmun nafi. Dan jelas kita jelaskan pengertian ilmu nafi dan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Insyaallah, apabila kita melakukan usaha ini, yaitu jihadu nafs, memerangi hawa nafsu kita, tarbiyatun nafs, kita berusaha untuk mendidik diri kita, hawa nafsu kita, dan asal kita belajar ilmu, pertama adalah untuk mendidik diri kita. Sebagaimana para salafunas salih, mereka mempelajari ilmu, pertama adalah untuk mendidik dirinya masing-masing. Dan berusaha menutup celah-celah pengaruh dari hawa nafsu. Dan insya Allah, kalau ini dilakukan, seorang akan menjadikan hawa nafsunya, kecondongan dirinya, kecintaan nafsunya adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya ikhwan. Sehingga ketika dia mencintai adalah apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia membenci, apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tenang ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang lain menyelisih dirinya, dia akan tenang. Karena dia sudah tenang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah nafsul mutmainnah. Ini ya ikhwan. Karena apa yang dia cintai adalah apa yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia benci adalah apa yang dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan menyebutkan atau membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Isai rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid, melanjutkan apa yang beliau jelaskan tentang hadis Abdullah bin Amr bin As dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Syekh Abdul Rahman ibnu Hasan ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa in kana bihilafi dzalik, dan jika dia menyelisih hal itu yang mana, yaitu hawa nafsunya, kecondongannya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW. Menyelisih ini maksudnya. Berarti sekarang ini orang masih mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya menyelisih apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang pembahasannya. Adalah keadaan manusia yang hawa nafsunya menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au fi ba'di ahwalihi, atau sebagian keadaannya. Kadang-kadang mengikuti apa yang baru Rasulullah SAW. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW. Membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan yang lain masih mengikuti hawa nafsu. Sebagian keadaannya masih mengikuti hawa nafsu. Au aktsariha, atau kebanyakan keadaannya mengikuti hawa nafsu. Walaupun kadang-kadang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW, tapi kebanyakan masih mengikuti hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, diikuti. Kalau misi hawa nafsunya, ditentang, ditinggalkan, walaupun itu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaannya. Intafa anhu minal iman, maka akan ditiadakan darinya berupa iman. Orang yang semacam ini dinafikan imannya. Orang yang masih mengikuti hawa nafsunya dinafikan keimanannya. Apa itu? Kamaluhu al-wajib. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Berarti apa? Imannya masih kurang. Apa sebabnya? Masih mengikuti hawa nafsu. Ya ikhwan, maka kita sebutkan dalil-dalil yang di situ dinafikan iman karena mengikuti hawa nafsu. Kama fi hadisi Abi Hurairah, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Nah ini ya ikhwan. Seorang pezina, walayadubillah, yang dia berzina, ketika dia berzina maka dia bukan orang yang beriman. Pahami coba, perhatikan. Ya. Atau tidaklah seorang pezina berzina, ketika dia berzina, dia seorang beriman. Jadi maknanya, ketika dia berzina, dia bukan orang yang mukmin. Ya enggak? Nah ini. Ketika dia berzina, mengikuti apa dia? Hah? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ketika dia berzina, dia bukan orang yang mukmin. Lagi, Wala yasriku sariq. Dan tidaklah pencuri mencuri hina yasrik, ketika dia mencuri, wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Kapan itu? Ketika dia mencuri. Ketika dia mencuri, laisa mu'min. Ya enggak? Kafir. Laisa mu'min kafir berarti. Itu khawarij yang seperti itu. Melazimkan. Berarti? Kalau dia bukan orang beriman, berarti? Itu gaya-gaya khawarij. Kan bukan orang beriman, berarti? Ahlussunnah enggak seperti itu. Ini ahwan. Apakah orang yang berzina kafir? Ini pertanyaan sekarang ini. Ini perhatikan, jangan salah paham. Apakah orang yang mencuri kafir? Tergantung orangnya. Kalau dia menganggap halalnya zina, kafir. Karena menghalalkan yang haram. Kalau dia menghalalkan mencuri, kafir. Karena menghalalkan yang haram. Itu kaidah. Ini. Tapi apakah semua orang yang berzina menghalalkan zina? Ini perlu perincian. Bisa dipahami? Apakah orang yang mencuri menghalalkan mencuri? Perlu perincian. Banyak orang mencuri juga takut-takut. Ngaku dosa, ya enggak? Banyak orang zina juga malu-malu, sembunyi-sembunyi, ya enggak? Karena takut dia dosa. Lah, yang dimaksud apabila yang berzina dia masih mempunyai iman, dia masih mengakui itu haram, yang mencuri mengakui itu haram, tapi dia melakukan karena hawa nafsunya masih mempengaruhi dirinya, maka dinafikan iman, disinilah kesempurnaannya. Paham? Dinafikan kesempurnaannya. Berarti dia belum sempurna imannya. Tidak pantas dikatakan sebagai mukmin secara mutlak. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Ada imanul mutlak. Ada mutlakul iman. Siapa yang bisa menjawab ini, perbedaan ini? Kasih hadiah, tisu. Yang saya enggak bawa hadiah, curi baju pun saya kasihkan. Siapa yang bisa jawab? Ya antum. Apa? Dicampur sini kan? Masih maksiat. Nah ya, campur dengan apa berarti? Dicampur dengan apa? Dicampur dengan apa? Enggak campur dengan kesirikan, dicampur dengan apa? Murni. Ya begitu aja, iman murni gitu aja. Sempurna. Kalau mutlakul iman, asanta. Nanti ambil tisu satu. Ya. Hadiah. Hak antum punya hak ini. Walaupun ini khusus ustaz, tapi antum punya hak, karena sudah hadiah. Hak saya untuk antum. Barakallahu fik. Asantum. Berarti laisa mukmin maksudnya laisa mukminul mutlak maksudnya. Ketika dia berzina, dia bukan orang yang imannya sempurna. Itu maknanya, paham? Berarti imannya apa? Imannya masih kurang, masih lemah. Atau pas lagi melemah imannya. Begitu juga ketika mencuri. Maka dia imannya tidak sempurna. Ya, dipahami? 6. Yakni, jadi teruskan sekarang. Sudah paham? Sudah pahami? Kita baca lagi sekarang. Yakni, annahu bil ma'siyati yantafi anhu kamalul imanil wajib. Maknanya, hadis tersebut, bahwasanya sebab maksiat tadi, maka hilang kesempurnaan yang wajib pada dirinya. Ini bukan hanya zina dan mencuri ya, maksiat apa saja. Ketika dia bermaksiat, maka hilang kesempurnaan iman. Boleh kata kalau iman yang sempurna hilang, gimana? Yanzilu anhu fi darajatil Islam, maka turun derajatnya dia ke tingkatan Islam. Maka ketika ada orang Arab mengatakan amanna, ketika orang Arab mengatakan amanna, turun ayat, kalian belum beriman, akan tapi masih Islam. Ya enggak? Belum tingkatan iman, masih tingkatan Islam. Maka maksiat tidak membatalkan Islam. Berbeda dengan wali tadi, karena mungkin ilmunya tidak kokoh. Dapat hal seperti ini, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, berarti kafir. Oh, gitu. Akhirnya pelaku maksiat kafir. Itu khawarij, mu'tazilah. Hati ini. Jadi turut derajatnya ke Islam. Insya Allah kalau antum sudah belajar salatul usul sudah dibahas itu. Islam, iman, dan ihsan. Kalau orang sudah tingkatan ihsan, pasti mukmin dan muslim. Tapi kalau seorang mukmin yang sempurna, belum tentu dia sudah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini tingkatan ihsan. Apakah di sini semuanya ketika beribadah sudah seolah melihat Allah, saking dekatnya dengan Allah? Dan kata tidak melihat Allah, juga yakin Allah melihat diri kita, sudah tingkatan itu? Ada di antara kita? Kasih hadiah. Andai kata belum, mungkin masih iman. Sempurna imannya, enggak pernah maksiat. Kalau ada. Ya. Pakai maskernya. Kalau mau ingin jadi orang yang beriman, sempurna. Karena termasuk maksiat adalah maksiat terhadap penguasa. Itu enggak pakai masker dilepas itu maskernya itu. Sebutkan nanti mulai besok saya sebutkan. Pulang enggak pakai masker. Hati-hati. Jangan salahkan saya sebutkan namanya. Ya. Dari sana pulang dari kampung sana enggak pakai masker biar didengar. Oh. Ya. Nam. Kalimat tadi? Tingkatan iman. Nah, sekarang. Ya, seorang Islam belum tentu dia sudah meraih tingkatan iman yang sempurna. Bukankah masih banyak orang Muslim yang maksiat? Masih banyak enggak? Kita semua Muslim enggak di sini? Muslim enggak ini kita semua? Muslim. Masih ada yang maksiat? Nah, bari tingkatan Islam. Belum pantas sebagai orang mukmin yang sempurna imannya. Karena kalau sudah sempurna imannya, hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita baca terus, ya. Nah, ini sekarang. Wa yanqusu imanuhu, dan berkurang imannya. Fala yutlaku alaihi al-imanu illa biqayyidil ma'siyah wal fusuq. Maka tidak boleh dimutlakkan kepadanya iman. Diistilahkan iman kepadanya. Kecuali dengan diiringi dengan maksiat dan fasik. Harus digandeng, diikat dengan maksiat dan fusuk. Fayuqalu mu'minun asi. Huwa mu'minun asi. Dia orang mukmin yang masih maksiat. Tidak boleh. Huwa mu'minun. Dia itu seorang mukmin. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa? Kenapa? Hah? Masih maksiat. Karena masih maksiat. Nah, ini. Maka mu'minun asi. Oh, mu'minun fasik. Nah, begitu. Ayuqalu mu'minun bi'imanihi fasikun bima'siyatihi. Dia orang mukmin dengan iman yang masih ada pada dirinya, tapi dia juga fasik dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Karena kalau sudah tidak ada iman sama sekali, bukan muslim. Begitu. Kalau tidak ada iman sama sekali, wa'iyadubillah, batal imannya, bukan muslim. Tapi untuk batal iman itu enggak sembarangan loh. Enggak seperti hanya kelaziman. Berarti bukan begitu loh, hati-hati. Ini ada sendiri pembahasan pembatalan iman. Apakah dari Islam? Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal Islam. Dalam kitab fikih ada hukum murtad. Ya enggak? Dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan tentang murtad. Hukum-hukum murtad. Berarti ada yang batal Islamnya. Siapa yang batal Islamnya? Yang batal imannya. Siapa yang batal imannya? Batal tauhidnya. Ini dipahami. Ini kalau tidak paham, khawatir nanti terjatuh kelompok-kelompok yang menyimpang. Terus, hafan ya. Ini terpaksa, saya terpaksa mungkin melewati waktunya karena khawatir kalau enggak salah paham. Fayakunu mahu mutlakul iman alladzi la yasihhu islamuhu illa bihi. Nih sekarang. Maka bersama dia, maksudnya dia masih ada mutlakul iman tadi. Masih ada setitik iman. Masih ada dasar iman. Yang tidak akan benar Islam itu kecuali dengan mutlakul iman. Walaupun sebesar apapun kalau masih ada iman, Islam belum batal. Masih sah dikatakan muslim. Ini akan disebutkan insya Allah. Pertemuan yang lain. Kama qala ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan budak yang mukmin. Katakan budak yang mukmin. Ini dibebaskan untuk apa? Untuk menebus. Nebus apa? Ketika seorang membunuh seorang muslim karena salah. Ya lempar-lemparan. Ting ting ting ting ting ting ting. Kecil lemparnya batu kecil. Lalu jadi bila. Mati. Kan membunuh salah kan? Itu diantara diatnya membebaskan budak. Hati-hati makanya. Tapi kalau melemparnya pakai ini, mati. Itu bukan salah itu. Nah, itu maksudnya batu kecil ya. Tapi kan batu gede. Salah saya. Saya pikir enggak mati kok mati. Wah ini enggak salah ini. Paham ya? Nah, ini membunuh keliru, khotok. Itu diatnya kalau punya budak, budak mukmin. Ya ini budak mukmin mencakup umum. Baik budaknya soleh, sempurna imannya. Maupun budak yang masih maksiat. Sama masuk dalam ayat ini. Watahriru raqabati mu'minah. Masuk semuanya. Baik budaknya itu ahli maksiat, tapi muslim, ya dikatakan raqabah mu'minah. Atau budaknya solih, ahli ibadah, enggak pernah maksiat, ya juga raqabah mu'minah. Paham? Paham ini? Kita semua muslim semua, ya enggak? Kita semua mukmin semua, ya enggak? Mukmin semua, kita orang beriman, walaupun beda-beda tingkatannya, tapi mukmin semua. Orang beriman semua. Dipahami ini semuanya? Kalau paham sampai ini dulu. Karena selanjutnya itu panjang juga pembahasannya. Tuh, enggak pakai masker lagi itu. Siapa namanya itu? Saya belum mau sebutkan namanya. Siapa namanya itu? Abdullah, enggak pakai masker. Dari mana? Allah musta'an. Abdullah umum, semuanya Abdullah kita. Disiplin ya ikhwan, ya aulad, ya abnai, ya talabah. Pemerintah sudah sangat perhatian. Sudah hampir 2 tahun Allah menguji kita. Wabah ini. Disiplin. Kasihan pemerintah. Sudah biaya bukan hanya miliaran, triliunan. Apa? Miliun? Triliun mungkin sudah. T mungkin. Apa di atasnya teh lagi? Ada lagi teh, ada teh apa di atasnya teh? Udah belum tenaga mereka Allah. Disiplin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini. Dan mudah-mudahan tidak terulang kembali ditutupnya masjid, ditutupnya sekolahan, taklim. Maka kita berusaha disiplin, disiplin. Apa sih susahnya memakai maskernya, ikhwan? Disiplin. Disiplin semuanya. Bukan hal yang berat pakai masker. Mungkin sampai ini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.